Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin Jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Rei Padang, Radio Kita di Cirebon, pemirsa Aila TV Cirebon, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Surau TV dan pemirsa Ahsan TV serta TV lain atau stasiun radio lain di mana saja Anda berada, para netizen melalui streaming ataupun YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang sebenarnya materi utamanya tentang mengenal Allah lebih dekat melalui asma dan sifatnya. Kita sedang membahas buah dari mengenal Allah. Salah satu di antaranya adalah lahirnya jihad, sudah kita terangkan. Nah, berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, juz yang ketiga, halaman yang ke-10, Allah berkata Imam Ibn Qayyim setelah selesai menerangkan tentang jihad. Kata beliau, wala yatimul jihadu illa bil hijrah. Wala al hijrah wal jihadu illa bil iman. Warrajuna rahmatullah humul ladhina qawmu bihadhi thalathah. Tidaklah sempurna jihad kecuali dengan hijrah. Dan tidaklah sempurna hijrah dan jihad kecuali dengan iman. Iman dulu, terus hijrah, terus jihad. Orang yang mengharapkan rahmat Allah tidak mungkin berhasil dalam meraih rahmat Allah kecuali dengan tiga hal tadi, iman, hijrah, jihad. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 218, kata Allah, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi Rahmat. Jadi urutannya adalah iman, hijrah, dan jihad. Sudah sering kita terangkan iman ini lahir dari ilmu. Setiap lafaz iman dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Maksud iman dalam seluruh ayat Al-Quran adalah iman yang lahir dari ilmu. Itulah iman yang hakiki. Dari iman lahir hijrah, dari hijrah lahir jihad. Sebenarnya, hijrah itu bagian dari jihad, yaitu jihad, dua jenis jihad yang pertama yang kemarin sudah kita terangkan, yaitu jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan siapa? Melawan setan. Itu adalah ruang lingkup hijrah. Itulah hijrah yang sebenarnya. Tanpa hijrah, tidak mungkin orang mampu jihad. Kalau tanpa hijrah sudah langsung jihad, maka dia akan mengalami kondisi yang berbahaya selama jihadnya. Bahayanya itu pertama mungkin dia itu ngeper duluan, melihat musuh begitu banyak, muka-muka yang begitu garang, senjata yang begitu lengkap, tuh urte ngeleper tuh. Terus wer-weran ngompol dina lancingan, berbet welumpat kabur. Dia bisa lari dari medan perang karena takut, dan itu dosa besar. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabi min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Itu surah Al-Anfal ayat yang ke-15. Siapa orang yang berpaling dari medan jihad, lari mundur ke belakang? Kecuali mundurnya itu karena dua alasan. Pertama, karena strategi perang. Larinya itu mancing biar musuh ngejar. Padahal kita sudah menyiapkan jebakan. Kedua, bergabung dengan pasukan lain. Sama-sama pasukan kita. Pasukan itu kan biasanya dibagi menjadi beberapa regu ya. Sesuai dengan keahlian spesifikasi masing-masing gitu kan. Nah, ternyata pasukan kita sudah habis, tinggal kita sendirian, dah kita kan jagoan. Yang lain sudah pada gugur, dikepung sama musuh, lari bergabung ke pasukan lain yang sama-sama berada di pihak kita untuk kembali menyerang balik lawan. Dua hal itu boleh. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Siapa orang yang lari dari medan perang saat itu? Kecuali perangnya itu larinya itu sekedar strategi perang atau bergabung dengan pasukan lain, faqad ba'a bighadabi min Allah. Siapa orang yang lari tanpa alasan, maka Allah akan menimpakan murkanya kepada dia. Wa ma'wahu jahannam. Tempat dia di neraka jahannam wa bi'sal masir. Jadi orang yang langsung terjun ke medan jihad tanpa iman, tanpa hijrah, bisa begitu, atau yang lebih parah lagi menjadi pengkhianat. Dan itu membahayakan pasukan kaum muslimin. Ya. Jadi jauh sebelum jihad, iman dan hijrah wajib untuk dilakukan. Apa itu hijrah? Makna hijrah adalah ayyan taqilal insan min daril kufri au dairatil kufri wal ma'asi ila daril islami wa ta'ah. Secara bahasa hijrah itu meninggalkan, itulah intinya ya. Adapun secara istilah, hijrah itu meninggalkan satu tempat yang tadinya kufur, maksiat, buruk, jelek, butut, goreng patut, beralih, berpindah ke tempat yang bagus, yang baik, lingkungan yang islami, lingkungan yang penuh iman dan amal soleh, lingkungan yang dipenuhi dengan kajian-kajian ilmu, lingkungan yang di sana terwarnai oleh akhlakul karimah. Tapi secara bahasa hijrah artinya meninggalkan, ya. Dan karena hijrah adalah sebuah amalan yang super agung, sangat luar biasa, dan berlangsung terus sampai hari kiamat, kewajiban jihad, hijrah ini, maka wajib pertama hijrah itu niatnya harus ikhlas karena Allah. Seluruh ibadah wajib ikhlas. Lillah. Laisa lid-dunya wala li ghairi. Bukan untuk dunia, bukan untuk yang lain, tapi lillah. Karena ini ibadah yang agung. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Tapi siapa yang hijrahnya itu kepada dunia, untuk dunia atau untuk wanita yang jadi gebetannya, bahasa gaul. Ada wanita yang dia gebet, pindah ke sana, disusul saya kurang. Pindah lagi dia, karena wanita itu untuk dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Coba lihat, maka hijrahnya itu kepada hal itu. Itu ketika Rasul SAW menyatakan siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Disebut, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Disebut kepada Allah dan Rasulnya. Tapi siapa orang yang hidup kepada dunia, hijrah kepada dunia atau kepada wanita, oleh Nabi tidak disebutkan, maka hijrahnya berarti kepada dunia dan wanita. Enggak. Tapi, fahijratuhu ila ma hajara ila, hijrahnya itu ke sana. Tidak disebut ulang. Dan di dalam bahasa apapun, minimal bahasa Arab sama bahasa kita, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya, tidak disebutnya sesuatu di dalamnya mengisyaratkan hinanya sesuatu itu dalam pandangan si pembicara. Kalau kita umpamanya benci kepada seseorang, gak mau ketemu-ketemu acan gitu ya, janji sama teman, besok kita ketemu di sana ya, kita bilang ada si Eta aya moal, disebut nanti si Eta tidak mau menyebut namanya saking apanya sebelnya. Pokoknya namun ayah si Eta orang memal hadir. Lah. Dan itu namanya taubih, celaan kepada. Dan itu menunjukkan tercelaknya, hinanya dunia dan wanita. Maknanya niat untuk meraih dunia, untuk meraih wanita dengan hijrahnya, ini suatu yang hina. Direndahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi, pertama, wajib hijrah itu dengan niat yang ikhlas. Karena Allah. Bukan karena lagi ngetren hijrah, ayo hijrah. Kedua, wajib benar. Jangan sampai hijrah dengan cara yang salah, hijrah ke arah yang salah. Betul namanya juga hijrah. Tadi orang yang hijrah karena wanita, karena dunia, oleh Nabi tetap disebut hijrah. Tapi hijrah yang hina karena niat yang keliru. Nah sekarang cara dan arah, tujuan kemana dia berhijrah? Bagaimana cara dia berhijrah? Itu wajib benar. Jangan sampai lepas tina sungut buaya, terus beralih karena mulut harimau. Campur aduk ya bahasa punten. Lepas dari mulut buaya, berpindah ke mulut kucing, gak apa-apa. Ke mulut harimau. Sama-sama bahaya. Pindah dari mulut buaya ke mulut harimau. Sama-sama mati itu. Dan sampai begitu. Untuk bisa hijrah ke arah yang benar, dan dengan cara yang benar, wajib disertai ilmu. Ilmu yang bisa membedakan antara hak yang dan batil. Makanya ilmu oleh Allah disebut dengan sebutan Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda antara hak dan batil. Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan beri furqan kepada kamu. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Antara sunnah dengan bid'ah. Antara taat dengan maksiat. Antara halal dengan haram. Hanya ilmu yang membedakan. Kalau kebodohan, bisa terbalik. Yang sunnah disebut bid'ah, yang bid'ah disebut sunnah. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Itu kalau kebodohan. Maka untuk bisa hijrah secara benar, dengan cara yang benar, ke arah yang benar, wajib apa? Berilmu. Nah, oleh karena itu, yuk kita kenali jenis-jenis hijrah dan bagaimana caranya. Ada 3 jenis hijrah. Pertama, al-hijratu lil makan, hijrah tempat. Kedua, al-hijratu lil amal, hijrah amalan. Dan ketiga, al-hijratu lil amil, hijrah orang yang beramal gitu. Itulah 3 jenis hijrah. Hijrah tempat, hijrah amalan, dan hijrah orang yang beramal. Jadi ada 3 jenis hijrah. Pertama, hijrah tempat. Kedua, hijrah amalan. Ketiga, hijrah lil amil. Hijrah orang yang beramal. Apakah hijrah tempat? Hijratul makan maknanya adalah bi'ayyan taqilal insan min makanin takthuru fihi al-ma'asi wa yakthuru fihi al-fusuq wa rubbama yakunu balad kufrin ila baladin la yujadu fihi dhalik. Pertama, hijrah tempat adalah pindahnya seseorang atau seorang meninggalkan satu tempat yang buruk. Tempat yang di dalamnya banyak maksiat. Lingkungannya sangat memberi pengaruh buruk kepada kita. Orang-orangnya, kebiasaan orangnya, aktivitas rutin yang dilakukan oleh orang di sekeliling kita, banyak melakukan dosa, maksiat, kefasikan, dan jarang melakukan kebaikan. Sekali ada orang yang beribadah, melakukan kebaikan, orang itu dipojokkan, disudutkan, dan diasingkan. Itu lingkungan yang buruk, maka wajib ditinggalkan tempat seperti itu. Meninggalkannya adalah hijrah. Ya. Dan seagung-agung hijrah tempat adalah berpindahnya seseorang dari negeri kafir kepada negeri Islam yang memiliki lingkungan yang bisa mengkondisikan kita untuk beribadah dengan dan beramal soleh. Kalau di lingkungan atau di negeri tempat kita tinggal, mayoritas kafir. Hukum yang berlaku, hukum kafir. Masjid jarang, bahkan tidak ada. Kita yang menampakkan ajaran Islam dicurigai, diselidiki, dianggap orang yang berbahaya. Kita tidak mampu menampakkan Islam di sana. Maka tinggalkan tempat seperti itu. Adapun kalau kita tinggal di negeri kafir atau di sebuah lingkungan yang jelek, tapi kita bisa menampakkan Islam di sana, bisa berdakwah. 1-2 orang terkena dakwah kita. 1-2 orang mulai tertarik dengan apa yang kita sampaikan dari ajaran Islam. Tertarik dengan akhlak kita, dengan kepedulian dan perhatian kita kepada mereka, dengan keramah-tamahan kita kepada mereka. Ingat, kadang-kadang kemuliaan akhlak jauh memiliki nilai dakwah yang luar biasa dibanding lisan. Ketika lisan menyampaikan ayat atau hadis, orang seringkali tidak tertarik. Tapi ketika kita menampakkan ajaran Islam yang real dan nyata berupa kemuliaan akhlak, mereka simpati. Mereka suka, mereka senang, akhirnya mendekat. Akhirnya bertanya, kamu kok baik, padahal agama kita berbeda gitu. Kamu perhatian, kamu ramah, kamu sering menolong. Kamu ini betul-betul ngangenin. Kita jawab, agama saya yang mengajarkan ini. Saya harus begini, pengikut agama saya harus begini. Tidak memandang perbedaan agama. Jangankan kalian sebagai manusia yang berbeda agama. Walaupun ada binatang yang butuh pertolongan, saya pasti bantu. Ada umpamai binatang yang kita anggap haram, najis seperti punten gogong. Atau celeng, bukan celengan. Terus kelaparan, kehausan, ditolong, akan kita tolong. Dan menolongnya ibadah agung. Terus bisa kita sampaikan, dulu tuh ada pelacur, tukang zina. Entah sudah berapa puluh atau ratus lelaki, dosanya seudug-udug. Tapi dosanya diampuni semua hanya karena menolong seekor anjing. Gogong. Tadi itu. Oh gitu, emang agama kamu apa? Islam. Selama ini Islam itu teroris. Salah, keliru. Kita bantah, Islam itu nih begini seperti yang saya lakukan. Simpati kan dia? Mulai berubah tuh. Penilaian dia tentang ajaran Islam hanya karena melihat sikap kita yang menampakkan ajaran Islam. Dan jadi dakwah. Jadi kalau di negeri kafir kita masih menampakkan ajaran Islam, kita masih bisa berdakwah, maka tidak wajib hijrah di sana. Tidak wajib hijrah dari sana karena tidak ada alasan sama sekali untuk meninggalkan tempat itu. Bahkan alasan yang ada memperkuat kita untuk kita tetap tinggal di sana dalam rangka apa? Dakwah. Inilah kalau umpamanya orang tinggal di sebuah negeri yang di sana walaupun lingkungannya kafir, tapi kita masih bebas mengamalkan ajaran Islam dan bisa mendakwahkan Islam kepada baik orang kafir atau sesama muslim yang lemah iman. Adapun bila di negeri tersebut kita tidak bisa menampakkan Islam, kita tidak bisa umpama mendakwahkan Islam, bahkan kita dipaksa atau terpaksa oleh lingkungan untuk menunjukkan pembelaan kita kepada orang kafir dan sikap memojokkan kepada seorang muslim agar kita tidak diganggu, terus kita menetap di sana, maka ini berbahaya. Jadi betapa ada beberapa orang yang tinggal di negeri kafir. Dia ingin aman, tidak ingin diganggu oleh lingkungan sekitar yang sama yang mayoritas kafir. Dan dia menunjukkan setiap kali ada umat Islam yang nyebelin, dia ngebuli orang Islam yang nyebelin tersebut. Nyebelin menurut dia. Termasuk ada da'i, ada ustadz yang kondang, terus umpamanya dianggap menyinggung agama lain, dia ikut menyudutkan sang ustadz tersebut dan membela agama lain. Ada kan yang begitu? Ada. Tapi sebaliknya ketika ada orang kafir yang terzolimi, ya, terzolimi, bukan orangnya, anjingnya yang dizolimi, diviralkan. Dia ikut membela anjing orang kafir tersebut, menyudutkan kaum muslimin. Terpaksa, terkondisi oleh keadaan untuk membuat dirinya aman, tidak diganggu oleh orang kafir yang ada di sekitarnya. Ada yang begitu. Ini berbahaya. Itu bisa terjual akidahnya. Pindahlah dari tempat seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka termasuk apabila seseorang safar, bepergian ke negeri kafir. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa fakadzalika idza kana al-insan min ahli al-islam wa min biladil muslimin fa innahu la yajuzu lahu ayusafira ila baladil kufri lima fi dzalika min al-khatar ala dinihi wa ala akhlaqihi wa lima fi dzalika min idha'atil mal wa lima fi dzalika min taqwati iqtisadil kuffar. Demikian juga bila seorang muslim dari negeri muslim, dia tidak boleh bepergian ke negeri kafir karena adanya bahaya yang terkandung di dalam hal tersebut, bahaya terhadap agamanya, kepada akhlaknya, juga menyia-nyiakan harta dan memperkuat perekonomian negara kafir yang dikunjunginya. Kita kan kalau mau berkunjung ke negara kafir, bayar apa tidak ketika masuk? Bayar. Melalui pembuatan visa, pas mengajukan visa itu bayar kita. Sebelum, selain bayar, pas ngajukannya itu sudah ada booking tiket pesawat PP, ada asuransi dehnya. Minimal sekian, terus ada booking hotel dan ada penjamin atau minimal bawa uang yang cukup. Diperlihatkan kadang-kadang rekeningnya seperti itu. Kalau semuanya aman baru di ACC, baru keluar visa. Itu memperkuat perekonomian negeri kafir, padahal kita diperintahkan untuk memancing kejengkelan orang kafir. Memancing kejengkelan orang kafir itu ibadah, amal soleh, dan dapat pahala loh. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Coba lihat pertama Al-Quran surah At-Taubah ayat 1-2-3. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, perangi itu orang-orang kafir di sekeliling kamu. Wal yajidu fikum ghilzah, dan munculkan perasaan jengkel dalam hati mereka kepada kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah mencintai atau menyertai orang-orang yang bertakwa. Lihat juga surah At-Taubah ayat 120. Allah berfirman, wala yata'una mautian yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidaklah kaum muslimin menginjakan kaki di suatu tempat yang membuat orang kafir jengkel. Dan tidaklah mereka menimpakan kerugian kepada musuh, kecuali dicatatkan bagi mereka amal soleh karena hal tersebut. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang kafir siapapun mereka, Yahudi, Nasrani, ateis atau yang sejenisnya, ya, semuanya itu musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh orang-orang mukmin, baik mereka memerangi ataupun tidak. Tidak semua musuh memerangi kan? Ada kalanya musuh tidak memerangi karena takut kalah atau karena haram gelut tuh, atau karena alasan lain, tapi tetap di dalam hatinya ada permusuhan kepada kaum muslimin. Dan yang seperti ini yang Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuh Allah dan musuh kalian. Maknanya orang kafir di luar Islam. Jangan jadikan sebagai wali bagi kalian. Kalian menampakkan sikap kasih sayang kepada mereka, enggak boleh. Karena mereka telah kufur kepada kebenaran yang telah datang kepada kalian, ya. Terus bagaimana kalau kondisi kita mengharuskan kita berangkat ke negeri kafir, bahkan tinggal di sana untuk suatu keperluan? Berkata Syaikhul Utsaimin, "Fala yajuzul insan ayusafir ila baladil kufri illa bi syuruti thalatha." Tidaklah boleh seorang muslim pergi ke negeri kafir kecuali dengan tiga syarat. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, baru boleh, baru bisa. Syarat yang pertama adalah ayyakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Pertama, orang ini memiliki ilmu pemahaman tentang Islam yang bisa menolak seluruh syubhat. Sudah kita terangkan, makna syubhat itu apa? Kesalahpahaman tentang Islam. Sehingga karena salah paham menyimpang, salah akidahnya, salah tauhidnya, salah keyakinannya, otomatis amalnya nanti keliru. Itu syubhat. Dan itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Hidup di negeri kafir bakal banyak terkena syubhat. Baik syubhat dari ucapan mereka, ucapan orang kafir, bahkan sengaja mengajukan beberapa pertanyaan kepada kita. Mengajak diskusi, mengajak debat. Ada yang begitu? Banyak, sering. Saya pernah menerima pertanyaan dari orang yang hidup di Eropa, di Jerman sana. Ustaz katanya, saya pernah debat dengan orang ateis, dan saya tidak bisa menjawab, saya kalah. Gimana pertanyaannya? Kata mereka, oh, kalian orang Islam kan bersyahadat. Bersyahadat itu bersaksi tentang Tuhan kalian. Padahal Tuhan kalian tidak pernah kalian bisa lihat, tidak tersentuh, tidak terdengar, tidak ada dalam realita. Tapi kalian berani bersaksi atas sesuatu yang tidak ada. Kalau menurut aturan hukum di kita, menyaksikan sesuatu yang tidak tersaksikan itu saksi palsu. Itu bisa dipidana loh. Seluruh itu tindak kriminal. Seluruh kaum muslimin menyaksikan Tuhan mereka yang tidak pernah mereka saksikan. Maka itu tindakan kriminal. Bisa dipidana enggak kalau saksi palsu? Iya bisa. Tak gitu, saya enggak bisa menjawab, Ustaz. Terus gimana setelah itu? Malu aja. Nah, Ini kurangnya ilmu. Terkena syubhat kalau umpamanya masuk ke dalam pikirannya. Iya ya, kita ini menyaksikan sesuatu yang tidak tersaksikan. Ah, bisa goncang tuh akidahnya, bisa murtad. Maka wajib kita memiliki ilmu yang bisa menolak syubhat-syubhat mereka. Baik, ini yang terutama, aspek tauhidnya, aspek akidahnya, termasuk aspek fiqihnya. Bagaimana kalau kita bertamu ke orang kafir, lalu disuguhi. Disuguhi daging ayam. Disuguhi daging sapi. Disuguhi daging-daging yang tidak diharamkan. Apa makan, apa tidak? Jangan. Kalau ayam dan sapinya tidak disembelih. Di sana kan memang tidak disembelih. Enggak boleh menyembelih di sana. Menyembelih binatang tindak kriminal yang bisa dipidana loh. Terus gimana tuh mereka makan sapi, makan ayam? Apakah mentah-mentah hidup-hidup? Ya enggak. Tapi diburuhnya kalau sapi gitunya, otak mata ditembak. Dup, kerjet, langsung mati. Ini mah cenahnya, saya tidak lihat langsung. Tapi nanya, katanya cenah. Ada yang pernah tinggal di daerah Eropa atau Amerika? Kan begitu ya. Tembak otaknya, dup, dengan alat tertentu. Kerjet, mati. Kerjet, mati. Kalau ayam, disetrum dengan voltase tinggi. Kerjet, mati juga. Sudah. Halal apa haram? Haram. Walaupun hukum asal daging ayam, daging sapi halal, halal teh kalau disembelih. Baca basmalah ketika menyembelihnya. Ini mah tidak. Jadi banyak daging-daging di sana, tapi tetap haram. Ada enggak yang halalnya? Ada, ya. Ada sapi disembelih, ayam disembelih, kambing disembelih, ada di sana. Dan ada komunitas kaum muslimin yang mengajukan perizinan untuk menyembelih di sana. Ada. Orang-orang kaum muslimin, orang-orang dari Maroko punya itu. Izin tersebut menyembelih. Dan ternyata jauh lebih laku daripada yang tidak disembelih. Jadi kalau mau bisnis ke sana aja menyembelih. Itu lebih laku daripada yang tidak disembelih. Lebih higienis, lebih enak ya. Jadi harus memiliki ilmu sehingga tidak terjerumus ke dalam syubhat, ke dalam perbuatan atau sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Ini syarat yang pertama. Kalau begitu, apakah yang boleh pergi ke sana harus ustaz? Ya tidak, tapi minimal dia punya akses untuk bertanya ketika menemukan sesuatu yang perlu penjelasan. Syarat kedua. Ayyakuna indahu dinun yahmihi minasyahawat. Lianal insan alladhi laysa indahu dinun idha dhahaba ila biladil kufri in ghamasa. Liannahu yajidu zahratad dunya hunak. Min khamar wa zina wa liwat wa ghairi dhalik. Kedua. Tidaklah orang itu memiliki agama atau iman yang kuat, yang bisa melindungi dia dari syahwat. Kalau ilmu tadi bisa melindungi kita dari syubhat. Kalau iman dan amal soleh bisa melindungi kita dari syahwat. Karena apa? Di negeri kafir, kalau enggak kuat iman, bisa larut loh di dalam kemaksiatan yang sudah dianggap lumrah dan biasa di sana. Baik minum, zina, atau apa pergaulan yang bebas, bahkan liwato. Bukan liwat, liwat mah enak. Liwato. Liwat itu hubungan sesama jenis. Jadi dia di sana itu sudah terbiasa, legal. Orang sesama laki-laki berpelukan di tempat ramai gitu ya. Lebih dari itu malah. Kalau kita lihat nonton gitu, mereka merasa terganggu dengan dilihatnya kita, kita bisa dilaporin polisi itu. Dan kita bisa ditangkap karena menonton orang sesama jenis pacaran di tempat umum. Itu sudah dianggap lumrah. Makanya di sana itu, di sana, orang tuh lebih suka jalan laki dengan perempuan daripada sesama lelaki atau sesama perempuan. Atau kalau mau tersesat di jalan, mau bertanya, yang dicari itu lawan jenis, bukan sesama jenis. Karena kalau ada laki-laki di pinggir jalan lagi nongkrong, kita samperin untuk nanya, orang dari kejauhan bakal suudon, itu lagi transaksi, itu tawar-menawar. Itu. Suatu saat saya pernah jalan, tersesat berdua. Berdua apa bertiga? Sekitar itulah. Kemana nih jalan enggak? Atau kita tanya ya. Itu ada laki yang nongkrong. Jangan Ustaz, kita cari perempuan. Kenapa harus cari perempuan? Kalau kita menghampiri lelaki yang lagi nongkrong di pinggir jalan, orang-orang nyangka itu lagi tawar-menawar harga. Itu homo itu gay itu. Gitu. Lagi PDKT. Jadi carilah perempuan. Kalau dengan perempuan dianggap lebih wajar. Begitulah lingkungan di sana. Kalau kurang kuat iman kita bisa larut. Pas bertamu disuguhi minuman yang beralkohol. Pas umpah ngumpul-ngumpul minumannya selalu beralkohol. Seperti itu. Makanya kalau iman kita kurang kuat bisa larut di sana. Ya. Bisa terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik. Memang kita punya keperluan mendesak ke negeri kafir tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di negeri muslim. Ya, mungkin untuk berobat. Yang hanya ada di negeri kafir, cara pengobatan seperti itu atau tenaga ahlinya. Atau untuk belajar ilmu yang sangat perlu bagi kaum muslimin dan tidak ada di negeri kaum muslimin. Atau untuk keperluan bisnis yang memang berkaitan dengan seseorang yang ada di negeri kafir tersebut. Dan tidak sedang berada di negeri kaum muslimin. Itu perlu umpamanya. Maka dibolehkan asal setelah itu sesegera mungkin pulang kembali ke negeri asal kita. Berdasarkan hal itulah maka kalau tiga persyaratan ini terpenuhi. Pertama apa tadi? Memiliki ilmu yang bisa menolak segala macam syubhat, bahkan kita bisa berdakwah. Kedua, memiliki iman yang kuat yang bisa menolak apa? Syahwat. Dan yang ketiga, ada keperluan yang mendesak yang memang perlu yang tidak bisa didapatkan di negeri kaum muslimin. Berdasarkan hal itulah maka kalau orang tidak memenuhi ketiga syarat tadi haram bagi dia untuk pergi ke negeri kafir. Sekedar senang-senang, sekedar berliburan, sekedar untuk menikmati beberapa fasilitas dan kondisi yang ada di negeri kafir tersebut. Sekedar untuk shopping, berbelanja dengan apa namanya membawa kebanggaan, rasa ujub, ini dari negeri anu nih, padahal di Cibaduyut ada sepatu kayak begitu, lebih bagus. Jadi ketika kita membeli sepatu di sana gitu ya, oh ternyata bikinan Cibaduyut, tapi harganya berlipat. Mending langsung ke sini ya, ketika di sana ada lihat kaos-kaos, bagus-bagus tuh. Dilihat ada made in China, ada made in Indonesia. Tapi kaos yang bagus itu tidak ada di Indonesia, tapi ada di sana gitu. Harganya berlipat. Seperti itulah ya. Itulah 3 persyaratan untuk melakukan safar ke negeri kafir. Itulah jenis hijrah yang pertama. Hijrah apa? Hijrah tempat, yaitu meninggalkan tempat yang kondisinya, lingkungannya buruk dan memberi pengaruh yang buruk. Tinggalkan dan pindah ke tempat lain yang kondisinya bagus. Baik tempat itu kota, pulau, bahkan negara, termasuk satu kota di RT ini lingkungannya buruk, tapi pindah ke RT lain lingkungannya bagus, maka itu juga termasuk hijrah tempat. Kedua, hijratul amal, hijrah amalan. Apa maknanya? Wahia ayahjurul insan manahallahu anhu minal ma'asi wal fusuq, kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hijrah amalan adalah seseorang meninggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah, berupa kemaksiatan, kefasikan, kedurhakaan, atau apapun bentuk amalannya. Selama itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, terus wajib kita tinggalkan. Kalau selama ini kita melakukannya, wajib berhenti. Baik itu judi, mabuk, zina, ataupun termasuk umpamanya menampakkan aurat bagi wanita rata-rata ya, ataupun umpamanya lingkungan yang buruknya itu penuh musik, nyanyian, lagu-lagu, tarian-tarian dan yang sejenisnya, dan semua itu menyenangkan, wajib ditinggalkan, wajib berhenti. Wajib kita beralih melakukan amalan yang diperintahkan, walaupun tidak harus berpindah tempat. Rumahnya tetap di sana. Tapi rumahnya di sana amal-amal kebiasaannya buruk. Berkata Rasulullah SAW, seorang Muslim yang hakiki adalah seorang yang muslim lainnya aman dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Seorang muslim hakiki itu tidak menggibah, tidak bernamimah, tidak menghina mencela, tidak memojokkan sesama muslim lainnya. Pokoknya membuat muslim lain nyaman berada di dekatnya. Tidak memukul, tidak mencubit, tidak ngeleketek. Pokoknya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan tangannya dan dengan lisannya. Itulah muslim yang hakiki. Wal muhajir, adapun seorang muhajir yang hakiki, orang yang berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah, adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muhajir yang sejati. Kalau selama ini umpamanya ada anak-anak muda kebiasaannya kongkow-kongkow di kafe, ngobrol, curhat, tukar pengalaman, ketawa ke TV gitu ya. Laki-laki, wanita campur aduk. Wanita tidak menutup aurat atau memakai jilbab gaul. Lalu membentuk komunitas hijaber. Tapi dengan hijab yang minim. Waktu sholat gak peduli gitu ya. Terus begitu. Maka tinggalkan kebiasaan itu. Berhenti dari sana. Larilah ke masjid. Untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk mengikuti kajian-kajian. Rumah gak perlu pindah. Ya. Kemudian berubahlah. Apa yang berubah? Seluruh yang tadinya buruk. Aurat yang tadinya terbuka menjadi ditutup. ya, termasuk kebiasaan, akhlak, obrolan. Biasanya ngobrol, kalau wanita ngumpul sesama wanita, objek yang diobrolkan tentang apa? Tentang lelaki. Lelaki juga begitu, 100 kalimat pertama masih lempeng, masih lurus nih tentang sesuatu yang penting. Masuk kalimat 101 baru tentang akhwat. Parahnya ikhwan begitu. Kalau akhwat tidak seperti itu, enggak sampai 100 kalimat, baru 10 kalimat, ke-11-nya tuh sudah bicara tentang ikhwan, ya. Ikhwan memang parah. Tinggalkan. Para ulama menyatakan kami amat sangat menghindari dua jenis obrolan dalam majelis kami. Satu wanita, dua makanan. Hindarkan pembicaraan tentang makan dan wanita. Dan sekarang mah tuh ya, jangankan obrolan tentang apa makanan, dah postingan kuliner itu penuh dengan makanan tuh, ayah seblaknya, ayah semur jengkol masuk ke dalam status kita. Ada yang memposting makanan di dalam medsosnya? Banyak. Nyaris tidak ada orang yang punya medsos kecuali pasti pernah memposting makanan. Ya, ada si montong, ada apalagi, dan yang sejenisnya. Itulah hijrah yang kedua, ya. Berkata Syekh Al-Utsaimin, fahjur kullama harramallahu alaik, sawa'un kana mimma yata'allaku bihuquqillah aw mimma yata'allaku bihuquqi ibadillah, fatahjur sab wasyatam wal qatl wal ghas wa aklal mal bil batil wa uququl walidain wa qati'atil arham wa kullu syai'in muharram wa kullu syai'in harramallahu tahjuruhu. Maka tinggalkan seluruh yang Allah haramkan kepada kalian. Baik perbuatan yang diharamkan itu sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah, seperti sholat. Kalau selama ini sholat kita sering ditinggal, wajib berubah. Jangan ditinggal. Atau belang-belang, kadang sholat, kadang enggak. Tinggalkan kebiasaan belang-belang itu, tutup seluruh yang bolong-bolong dari sholat. Maka sholatlah. Atau selalu sholat setiap 5 waktu, tapi kadang-kadang diakhir-akhirkan. Sendiri-sendiri, tidak di awal waktu berjamaah di masjid. Maka ubah kebiasaan itu. Ada kalanya tadinya lingkungannya lingkungan yang hura-hura, glamaur. Tentang musik, tentang nyanyian, tentang makanan-makanan dan minuman yang melalaikan. Tinggalkan kebiasaan itu. Otomatis meninggalkan kebiasaan itu sekaligus meninggalkan lingkungan tempat bergaul. Kalau lingkungannya masih di sana mah tuh keneh-kenehnya itu-itu juga. Tinggalkan kawan-kawan yang selama ini melalaikan kita dari menunaikan hak Allah. Contoh, wajib ditinggalkan hak-hak sesama manusia seperti mencela, menghina, berdusta, menggibah, membunuh, atau memakan harta sesama muslim secara batil, menyakiti orang tua, memutuskan silaturahmi, pokoknya segala yang Allah haramkan yang berkaitan dengan hak sesama makhluk, wajib kita tinggalkan. Maka itu disebut dengan sebutan hijrah. Tapi hijratul amal. Nah, pada hakikatnya, ini pada hakikatnya, hijrah tempat ini dalam rangka memperkuat hijrah amalan. Kenapa kita pergi dari lingkungan buruk ke lingkungan yang baik? Karena di lingkungan buruk amalan-amalannya buruk. Di lingkungan yang baik, amal-amalnya baik. Di lingkungan yang buruk, di tempat pertama, di negeri, kota, atau pulau yang di sana kita ada, amal-amalannya buruk. Dan menyeret kita untuk mengamalkan amal buruk itu. Juga pindah ke tempat lain yang lingkungannya bagus. Agar apa? Amal kita bagus. Kenapa kita pindah tempat hijrah? Agar kita bisa memperbaiki amal dari buruk kepada baik. Inilah hakikat hijrah. Hijrah itu meninggalkan semua yang Allah larang. Hijrah itu meninggalkan semua yang Allah perintahkan. Meninggalkan segala yang buruk. Kemudian beralih kepada segala hal yang baik. Inilah hijrah yang kedua, yaitu hijrah amalan. Ketiga. Hijrah ketiga ini jarang tersentuh. Sekali menyentuh, ada yang salah faham, salah aplikasi. Apakah hijrah yang ketiga? Hajrul amil. Meninggalkan orang. Menjauhi orang. Menghindari orang. Orang yang bagaimana? Orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu yang menyebabkan wajib orang itu dijauhi. Dihindari. Karena efeknya yang buruk kepada kita. Sebagai contoh, orang umpamanya yang melakukan kemaksiatan secara mujaharah. Mujaharah itu terang-terangan. Di hadapan orang lain, baik dia mabuk maupun berjudi, apalagi waliyadzubillah berzina umpamanya, atau mencuri, mencopet, merampok, dan yang sejenisnya. Kalau kita bergaul dengan dia, berkawan dengan dia, bisa ke bawah-bawah apa tidak? Iya, bisa ke bawah-bawah. Kalau toh kita tidak ikut melakukan, minimal kita dicap sebagai orang yang berkawan dengan penjahat, dengan ahli maksiat. Maka wajib orang itu ditinggalkan. Baik ditinggalkan karena untuk menghindari efek buruk dari kejahatan atau kemaksiatannya, atau meninggalkan dalam rangka menghukumnya. Bisa gak kita menghukum dia? Bisa, dengan cara menghajar dia. Hajar bahasa Arab, bukan hajar. Hajar itu meninggalkannya, memusuhinya. Kadang tidak sekedar meninggalkan, tapi la yukallimuhu wa la yuhadditsu. Tidak menegur dia, tidak menyapa dia, tidak menjawab pertanyaan atau sapaan dia, bahkan menolak salaman dengan dia dan tidak menjawab ucapan salam dia kepada kita. Sampai ke arah sana, bila memang diperlukan dan dibutuhkan. Inilah yang disebut dengan hajrul amil. Ada dua jenis hajrul amil. Hajrul mubtadi wa hajru ahlil kabair. Pertama, menghajar ahlul bid'ah. Yang bagaimana nanti dirinci. Yang kedua, menghajar ahlul kabair. Ahlul kabair itu para pelaku dosa-dosa besar. Adakah syariatnya dan pernahkah ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya, ada. Ketika ada perintah perang namanya perang Tabuk. Kita tidak akan menceritakan perang Tabuk karena panjang, padahal seru loh. Kalau enggak salah, saya pernah ya menceritakan perang Tabuk dulu ya. Panjang, kedailah itu. Tapi yang jelas perang Tabuk itu wajib. Tidak boleh ada orang yang tidak ikut. Maka kaum muslim mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dulu perang jihad itu dengan harta dan jiwa. Hartanya juga dikorbankan. Membawa perbekalan sendiri, perlengkapan sendiri, membawa apa kuda sendiri gitu. Pedang sendiri tidak disuplai oleh Nabi SAW oleh negara saat itu, enggak. Makanya jihad dengan harta dan jiwa. Berbeda dengan angkatan bersenjata di setiap negara di dunia sekarang. Senjatanya apa harus beli sendiri? Enggak, dikasih ya, semua perlengkapannya dikasih. Kalau zaman dahulu tidak. Ya. Nah, semua orang sudah ada orang-orang munafik. Takut perang, takut mati mereka. Datang apa enggak memberi uzur, memberi alasan. Alasan sakit, alasan ini, alasan itu dengan cara berdusta. Oleh Nabi SAW, selama alasannya syar'i masuk akal, it's okay. Walaupun dia dusta, tapi nanti kedustaannya itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun ada tiga seorang sahabat soleh, tidak ikut. Sampai berangkat. Padahal dia itu sudah mempersiapkan. Tapi entah karena apa, enggak jadi. Sampai perang selesai, Nabi dan para sahabat kembali. Wah, mulai ini. Orang-orang yang tidak ikut perang pasti disanksi. Orang-orang munafik berdatangan, mengemukakan uzur dengan dusta, tapi kemudian diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimintakan ampunan untuk mereka. Diterima uzurnya walaupun berdusta. Tapi kedustaannya urusan dia dengan Allah. Tiga sahabat ini yang soleh ini bukan orang munafik. Mereka jago diplomasi. Kalau aku mau memberi uzur, pasti aku jagonya. Tapi aku tidak berdusta kepada Allah dan Rasul. Tidak ada uzur kecuali ya hawa nafsu. Apa yang terjadi? Ketiga orang ini dihukum dengan cara dihajar. Di apa dihajar teh? Diboikot, bukan dihajar, bukan. Diboikot. Nabi mengumumkan tidak boleh ada seorang pun yang berbicara dengan tiga orang ini. Walaupun dia nanya, enggak boleh dijawab. Walaupun umpamanya dia memberi salam, tidak boleh dijawab salamnya. Ngajak salaman kepeskeun we. Dikepeskeun teh dikieu salaman. Begitu tuh. Sampai dia memiliki sahabat yang dekat erat sedang ngurus kulitnya didatangi. Assalamualaikum ya akhi gitu. Dia melirik pun tidak, terus khusyuk karena kudana. Sakit, itu sahabat terdekat. Dia datang ke masjid lebih awal, di saf yang pertama ketika berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Aku melihat bibir beliau, apakah menjawab walaupun dengan cara ngagerentes, dengan cara bergumam. Bibirnya enggak bergerak, enggak menjawab salam. Sakit. Nangis, tobat kepada Allah Azza wa Jalla. 40 hari itu. Setelah 40 hari tambah parah. Hukumannya, Nabi SAW menyuruh istri-istri ketiga sahabat itu pulang ke rumah orang tuanya, biarkan. Tadi mah selama 40 hari mah tetap dilayani. Setelah 40 hari suruh pulang. Tambah parah hukumannya. Tambah sakit. Bayangkan lagi diboikot seperti itu, datang tawaran dari negeri kafir kepada dia. Kamu udah disia-siakan oleh Muhammad. Ayo datang ke negeri saya angkat kamu jadi pejabat dengan fasilitas gaji. Coba kalau matre itu orang sudah lari itu. Dia tolak semua tawaran itu. Allah dan Rasulnya yang lebih diprioritaskan dalam hidupnya. Setelah 50 hari berlalu, 10 hari terakhir itu istrinya suruh pulang, barulah Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang menjelaskan diterimanya taubat 3 orang tadi. Turun ayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh ke sahabat untuk menyebarkan ayat itu. Wah, diterima luar biasa. Sampai apa? Sampai nangis mereka berpelukan. Itulah hajar. Itulah hukuman boikot kepada orang tertentu yang sempat dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada 3 sahabat. Istrinya disuruh kembali lagi dan seperti biasa. Dan salah satu faedah yang bisa kita ambil dari hadis itu adalah bila seorang suami menyuruh istrinya pulang ke rumah orang tuanya atau pergi dari rumah tidak dengan niat menceraikan, maka itu bukanlah cerai. Jadi kalau umpam suami berantem sama istri, "Udah, kamu pulang aja ke rumah orang tuamu." Kan banyak istri yang kayak begitu ya. Antar dong, enak saja. Sekarang ada ojek online. Ada ojol. Sekarang ada taksi online. Datang ke sana, kan enggak sampai safar. Apakah itu cerai? Tidak. Kalau tidak dengan niat menceraikan. Itu dilakukan oleh 3 sahabat secara syar'i. Dan Nabi SAW pun pernah melakukannya, menyuruh Aisyah pulang ke rumah orang tuanya dalam peristiwa hadithul ifki. Disuruh Aisyah pulang. Tidak dengan niat menceraikan. Setelah Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih, maka kembali lagi ya. Jadi jangan lagi ada pertanyaan nanti lewat WA, lewat apa ke saya. Ustaz, suami saya diusir oleh suami, suruh pulang ke orang tua. Apakah ini sudah cerai? Ini akan ada lagi pertanyaan. Sudah dijawab tidak, ya. Kecuali kalau suaminya meniatkan, "Udah, kamu pulang ke orang tua, jangan kembali ke sini seumur hidup." Dengan niat menceraikan ya cerai, ya. Tapi kalau hanya pulang kamu ke orang-orang tua, apakah cerai? Tidak, tidak cerai. Tapi ada tapinya. Pertama, hajar baik kepada ahli bid'ah ataupun kepada ahli maksiat, taubahnya bagikan obat. Kalau hajar ini bisa menyembuhkan mereka dari kebid'ahan dan kemaksiatannya, lakukan. Umpamanya kita boikot, kita tidak menegur, tidak menyapa, salam dia juga tidak dijawab. Terus dia merasa, aduh gak enak ini karena kesalahan saya. Lalu dia tobat. Tobat dari dosanya, dari maksiatnya, meninggalkan kebidahannya. Berarti itu hajar bermanfaat, lakukan hajar. Sampai dia bertobat. Tapi ada tapinya, kalau hajar ini dilakukan malah madarat, tidak manfaat. Begitu dihajar, dia malah tambah menjadi-jadi. Tambah bermaksiat, tambah melakukan kebidahan, dan malah menebar fitnah tentang kita. Maka itu taubahnya kita memberi obat kepada pasien ketika dikasih muntah. Diwobol-wobol, dijejel-jejel, dibekem. Sampai lek masuk, tidak muntah lagi, tapi malah demamnya tinggi. Tambah lemas, tambah parah. Apa yang harus kita lakukan? Terus kasih obat itu apa? Jangan? Jangan, cari obat lain yang sesuai dengan jenis penyakitnya. Begitu juga hajar ini obat, kata Syekh Al-Utsaimin. Kalau hajar diberikan maslahat, dia bertobat dari penyimpangannya, lakukan. Sampai dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tapi ketika hajar ini dilakukan, dia tambah menjadi-jadi, tambah menebar fitnah yang lebih besar, maka jangan lakukan hajar, cari cara lain yang bisa menuntun dia dari kekeliruan kepada jalan yang benar. Itulah yang disebut dengan hajrul amil. Berapa lama hajar ini dilakukan, tidak ada batasan waktu. Selama dia melakukan penyimpangan, selama dia melakukan kekeliruan, yang diharapkan taubatnya, lakukan. Sampai dia kembali dari kekeliruannya. Walaupun sebulan, walaupun dua bulan. Adapun hadis yang menyatakan la yahillu lil mu'min ayyahjur akhahu fawqa thalathin, tidaklah halal bagi seorang mukmin untuk menghajar saudaranya lebih dari tiga hari. Itu kalau memusuhinya, memboikotnya berkaitan dengan urusan dunia. Bisnis barang kemudian terjadi perselisihan, persengketaan. Akhirnya bermusuhan. Gak boleh lebih dari tiga hari. Setelah tiga hari, hari keempatnya wajib salah satunya atau dua-duanya saling menyapa kembali. Itu urusan dunia. Dua orang ikhwan ngincer, ngegebet satu akhwat yang sama. Pas mau nazar, sudah keduluan. Akhirnya menikung dalam lipatan, bukan menyalip dalam tikungan, menohok dalam lipatan, menggunting dalam lipatan. Akhirnya dia memusuhi ikhwan itu dan berhasil dia dapat akhwat yang digebetnya. Nasib itu tidak boleh lebih dari tiga hari. Itu urusan dunia. Adapun kalau urusan agama seperti seseorang terus menerus dalam dosa dan maksiat yang nyata-nyata, ya, terus kita boikot, kita jauhi itu tanpa ada batasan waktu sampai dia bertaubat dari dosa dan kesalahannya, ya. Inilah tiga jenis hijrah. Hijrah pertama adalah hijrah tempat, hijrah yang kedua adalah hijrah amalan, dan inilah yang menjadi inti hijrah. Meninggalkan semua yang Allah haramkan. Dan yang ketiga adalah hijrah meninggalkan, memboikot seseorang agar orang itu taubat dari kekeliruan dan kesalahan. Ya. Cukup ya sampai di sini kajian hari ini tentang hijrah, dan kita masih punya sisa waktu yang ada. Ya. Pertanyaan pertama. Ustaz, apakah termasuk berhijrah jika seorang anak laki-laki yang sudah berkeluarga tinggalkan pekerjaan dan kota yang dia tinggal di kota di mana orang tuanya tinggal? Hanya tinggal ibu seorang diri ditemani pembantu. Jadi maksudnya untuk menjaga ibunya yang sudah berusia 85 tahun. Tetapi pada saat hijrah bukan untuk karena Allah, tapi untuk menjaga ibunya yang sudah sepuh. Bagaimana ini Ustaz? Laki-laki tersebut mengajak anak dan istri tinggal serumah dengan ibu tersebut. Ya, hijrah di sana pindah. Umpamanya anaknya di Jakarta, ibunya di Bandung di kampung. Sudah sepuh. Terus pindahlah anaknya dari Jakarta ke Bandung. Sekeluarga, istrinya, anak-anaknya tinggal serumah dengan ibu. Bagus apa jelek? Hukum asal bagus. Kecuali ada kecuali. Kalau menimbulkan madarat bagi ibunya. Jadi karena ibunya sudah sepuh, datang anak dan cucu-cucunya. Capek harus ngasuh cucu, ngurus cucu. Liur, tidak bisa istirahat. Ya, lagi tidur datang cucunya. Ajret-ajretan di nak kasur. Jadi sakit, maka tidak boleh. Ya. Kalau serumahnya anak dengan ibu memberi madarat kepada ibu, jangan. Apalagi ada cucu dan masih kecil-kecil, kan enggak bisa diaturnya. Cucu mah gitu bandel, turunan meren. Jadi memberi madarat kepada neneknya, jangan. Cari yang lebih maslahat, ya. Bila perlu boleh pindah, tapi jangan serumah, tapi berdekatan. Tiap hari menjenguk, tiap hari ngirim makanan, tiap hari ngurus. Cucu-cucunya hanya dibawa sekali kalau neneknya kangen. Mana cucu nenek ingin memeluk, boleh. Tapi kalau sampai mengganggu, jangan pulang lagi. Itu lebih bagus, ya. Lebih baik. Jadi mana yang lebih maslahat, lakukan. Kalau ternyata pindah serumah dengan ibunya, memberi madarat kepada ibu, jadi ibunya yang sudah tua terganggu oleh cucunya. Ibunya yang sudah tua harus ngurus juga cucunya. Ibunya, ibu si cucu berarti mantunya atau anaknya, anteng ini ke nenek tuh, disuapin sama nenek. Nenek ingin istirahat, maka jangan. Jadi lihat mana yang lebih maslahat. Apa hukum bila suami selalu mengucapkan talak jika sedang bertengkar? Enggak boleh, haram. Ya. Sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit talak. Bari jeung teu niat eta teh. Dan nanti malam pasti ketawa lagi, senyum lagi. Dan itu sudah terucap berkali-kali, apakah itu sudah masuk talak? Kalau tidak meniatkan, hanya ngagos gitunya, mengancam gitu, apalagi dalam keadaan emosi yang meluap gitu, maka tidak jatuh talak. Kecuali kalau dalam keadaan sadar, Mi, kita tuh kurang cocoknya. Saya sudah pikir, dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan. Sudah istikharah. Saya lebih memilih kita berpisah. Maka detik ini saya jatuhkan satu talak. Jatuh talak tuh. Ya. Jatuh talak. Ustaz. Ya. Pertanyaan dari YouTuber namanya Rika April. Bismillah Ustaz. Bagaimana ya cara yang baik mengajak teman yang baru hijrah di mana dirinya mengikuti kajian Ustadz Gaul untuk mengikuti kajian sunnah yang penuh ilmu ini? Ajak gini aja, kah? Ikut yuk ke Cipaganti gitu. Saya jemput. Saya gak punya ongkos. Saya jemput, saya antar pulangnya. Tapi saya suka lapar. Nanti pulang ngaji gak baso. Saya yang bayar. Pokoknya di bibita lah ya. Kedua, coba bandingkan. Kamu ngaji ke Ustadz Gaul dengan gaya seperti. Coba bandingkan, dengerin. Ada perbedaan gak? Ada perbedaan. Jauh kan? Jauh. Mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi kadang-kadang orang sudah suka ke satu ustadz dianggap benar karena belum ada perbandingan dari yang lain. Pokoknya suruh datang dulu, nanti mungkin hidayah Allah akan turun kepada orang itu, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana hukumnya jika saya berjualan makanan di sosial media dan saya sering sharing makanan? Ya boleh, ya pastilah, ya. Boleh, silakan menjajakan makanan. Jangankan hanya di sosial media, menjajakan langsung makanannya di hadapan banyak orang, ya bagus, apa-apa. Masa jualan makanan tapi gak disajikan, nah, gimana mereka bisa tertarik? Saya punya teman yang bisnisnya kafe, di dalamnya ada musik, tempat bertemunya ikhwan dan akhwat. Orang-orang merokok, apakah bisnis tersebut haram? Iya, musiknya, bisnisnya enggak, tapi kontennya. Maka ganti musiknya dengan ceramah seperti ini. Ada, saya dulu beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu mungkinnya, Belum ada radio, belum ada radio. Suatu saat saya masuk ke rumah makan. Ternyata dia nyetel kaset ceramah. Ceramah saya. Dan ternyata orang-orang mendengar sampai tersedak dia ketika makan. Karena tertawa. Saya itu masih ingat ada pertanyaan jawab. Kata si penanya, Ustaz, ini si Ahwat yang bertanya, saya lagi hamil. Nah, ketika lagi hamil, suami saya nikah lagi. Saya harus gimana, Ustaz? Lalu Ustaz menjawab, ya teruskan saja hamilnya. Orang-orang lagi makan tertawa, tersedak. Bagus tuh, ya. Akhirnya beres itu saya samperin, ini apa radio apa enggak, kaset Pak, kata dia, enggak tahu bahwa saya orang. Udah berapa lama? Udah lama, udah sebulan lebih kaset ini sering diputar. Judul bahasan itu Kaifa takunina zaujatan solihah wa umman najiyah. Diterjemahkan dengan kiat menjadi istri yang soleh dan ibu yang berhasil. Dulu itu kalau zaman sekarang disebutnya viral. Dulu kasetnya nyebar, masih dalam bentuk kaset gitu ya, dengan tanya jawabnya. Itu diputar dan banyak yang suka gitu ya. Banyak orang yang sambil makan di sana hanya karena ingin dengar ceramah. Sekarang kan belum ada kafe yang gitu ya. Jangan disebut kafe gaul. Tapi umpamanya kafe islami, kafe religius, kafe apa, bukan musik tapi ceramah. Atau murotal, ya, atau yang sejenis itu. Belum dicoba kan? Kalau dicoba mungkin lebih banyak penggemarnya, langganannya. Orang ingin kesana bukan sekedar ingin makan tapi ingin dengar ceramah. Belum ada yang seperti itu ya. Coba saja yang punya apa, punya modal, bikin kafe ngaji ke kafe apalah gitu. Semoga ada. Kalau ada nanti saya datang insyaallah. Bayar kok. Dari hamba Allah di Cimahi, Ustaz, apakah benar kita dilarang untuk nonton film religi di bioskop? Padahal dari film ini ada nilai-nilai baik yang bisa dijadikan pelajaran bagi kehidupan kita. Dapat meningkatkan giroh keislaman kita. Syukran Ustaz. Iya, boleh enggak nonton ke bioskop? Tapi filmnya film islami. Dulu ada film Ar-Risalah ya. Film biografi Nabi SAW. Itu penuh bioskop-bioskop. Bagaimana? Ada manfaatnya? Pasti ada manfaatnya. Seperti tadi, nambah iman dan seterusnya. Ada madaratnya enggak? Banyak. Ya, pertama ada ikhtilat. Kedua ada musik. Ketiga memperkaya si owner bioskop dan semua orang yang terlibat dalam pembuatan film. Rata-rata kafir atau fasik, ya enggak? Memberi keuntungan enggak kalau kita nonton kepada mereka? Ya jelas memberi keuntungan, ya. Terus ceritanya fiktif, menyebar kedustaan, kebohongan. Ya, pembuat film adalah membuat-buat kedustaan. Sebab makna al-kadzib, makna dusta adalah al-qaulu bima yukhaliful waqi. Makna dusta lah berbicara dengan isi pembicaraan yang tidak ada dalam kenyataan atau tidak sesuai fakta. Semua pembicaraan yang isi pembicaraan tidak ada dalam realita itu dusta. Baik itu cerita, kisah, ataupun dalam bentuk novel, cerpen, cerbung, cerpan, ada cerpan, cerita panjang, komik, itu semuanya apa? Fiktif ya, itu dusta. Si pembuatnya melakukan kedustaan dan terkena ancaman dosa karena berdusta. Orang yang bacanya sama. Orang, nah kalau film pasti isinya fiktif juga kan, menebar kedustaan. Tapi ada manfaat? Iya ada manfaat. Khamar, judi ada manfaat? Ada kata Al-Quran. Ya, fihima ithmun kabirun wa manafi'un linas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam judi dan khamar itu ada dosa, ada manfaat. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Semua kemaksiatan bahkan syirik ada manfaat bagi para pelakunya. Tapi dosanya jauh lebih besar, maka haram. Jangan lihat ada tidaknya manfaatnya dalam sebuah perbuatan. Semua perbuatan buruk pun ada manfaatnya. Ya, tapi lihat madaratnya. Kalau madaratnya jauh lebih besar, maka enggak boleh ya. Ditambah hukum asal nonton seperti itu tidak boleh. Oleh karena itulah, maka walaupun filmnya religi bisa menambah iman, tapi banyak madarat dan ketetapan syariat yang dilanggar selama itu ya. Ada ikhtilat, ada membuang-buang waktu, ada musik, ada tersebarnya kebohongan, memberikan keuntungan kepada orang-orang kafir, dan nanti merangsang orang untuk membuat sejenis itu nantinya ya. Nanti membuat orang ketagihan, ternyata nonton di bioskop itu nyamannya ber-AC gitunya, kursinya empuk seperti itu. Kemudian ada tukang dagang tukang kacang, tukang permen gitu suka ada. Seperti itu, dulu zaman baheula ada kacang-kacang permen-permen gitu. Bisa jajan cangcimen. Sambil kuaci gitu makan. Itu enggak terasa film 2 jam, kuaci habis, bibir jeding. Janganlah ya, jangan. Kalau ngajak orang itu menanggung dosa semua orang yang diajaknya. Man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam, dia memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ustaz yang ngajak, ayo nonton bareng, saya juga nih paling depan gitu. Terus karena dia ustaz banyak yang ikut. Ya. Oh, itu semua dosanya dia tanggung tanpa mengurangi dosa para pengikutnya sedikit pun ya. Bukannya ngajak ke masjid, ngaji, sholat berjamaah, at karaoke yang notabene penuh dengan kemaksiatan. Kalau sekedar akses masuk ke sana lewat ke sana enggak masalah. Ya jangan singgah aja ke karaoke itu. Yang jadi masalah setiap lewat selalu ingin singgah. Ya iya. Jangan. Istri anak enggak kuat nambah anak lagi. Maksudnya enggak kuat apa? Enggak kuat ngurus, enggak kuat gini. Kalau sudah nambah mah pasti kuat. Kalau umpamanya satu anak ngurus, wah kebayang repotnya. Kebayang kalau 2. Ternyata 2 dapat. Tambah repot tapi kehandle. Duh kebayang ya kalau 10. Ternyata setelah diberi 10 kuat. Jadi semakin nambah kemampuan dia untuk mengurus semuanya, itu nambah juga, beradaptasi dia dengan kondisi ya. Jangan dulu bilang enggak kuat. Istri anak enggak kuat nambah anak lagi. Batas seperti apa untuk menggugurkan janin yang belum ditiupkan? Enggak ada batas-batas, haram, tidak boleh. Apalagi dengan dugaan tidak kuat. Kok sudah menyimpulkan tidak kuat? Belum dicoba. Saya yakin pasti kuat. Banyak orang yang anaknya di atas 5, di atas 10 yang lusinan ada, tapi mereka kuat. Secara fisik kuat dan bisa semuanya hidup gitu ya. Semuanya sehat. Kenapa kita enggak? Ini anak keberapa? Kedua lagi. Jadi teruskan, tidak boleh digugurkan. Menggugurkannya dosa besar. Kecuali kalau ada udzur syar'i, umpamanya kata dokter, kalau diteruskan berbahaya. Anaknya, ibunya bisa mati umpamanya. Berdasarkan data-data ini gitu. Ya kalau itu. Ini gak ada alasan, hanya karena gak kuat. Gak kuat apa? Gak kuat ngandung. Ngandungnya otomatis badannya akan beradaptasi, akan kuat. Gak kuat ngurus, nanti akan beradaptasi, akan kuat ngurus. Akan bisa ngurus ya. Jangan cari-cari alasan untuk menggugurkan. Masjid dekat kos saya sering melakukan ritual apa ini? Selasa malam, ritual padu. Selasa malam mereka membakar dupa dan menyiapkan sesajian. Bagaimana hukum sholat saya di masjid tersebut? Berhubung masjid yang jauh, berjarak lumayan jauh dari kos saya. Jauh apa? 200 meter. Iya, barakallahu fiik. Itu harus didakwahi. Jadi intinya begini, kalau di masjid itu, kondisi masjid, tidak ada kuburan, maka tetap kita boleh sholat di sana. Adapun kalau isi kegiatannya oleh orang, ada banyak penyimpangan, itu tidak menjadi alasan kita tidak sholat di sana. Dakwahi, ya. Nah, kecuali kalau ketika sholat, imam melakukan sesuatu yang membuat sholatnya batal, ya jangan. Ya. Atau ketika sholat, dia menyalakan dupa terlebih dahulu. Ketika ditanya kenapa, biar dewanya hadir di sini. Ah, itu mah syirik jelas ya. Saya khawatir yang dimaksud dupa adalah bakhur. Di Timur Tengah, setiap hari Jumat, DKM itu suka membakar bakhur. Bakhur itu sejenis kulit kayu yang bila dipanaskan berasap, dan asapnya apa? Wangi. Namanya bakhur. Itu persis dupa di kita. Ya. Baik tempatnya ataupun bakhurnya dan segala-galanya. Setiap toko dupa di sana, bakhur itu membakar itu, wangi. Orang kampung di sini menyangka orang Arab juga ngukus. Padahal itu bakhur, ya. Kadang-kadang setiap Jumat pengurus masjid sebelum jamaah berdatangan membakar dulu bakhur, terus si asapnya diedarkan. Pas ada yang datang, silakan ditawari. Tawari, masukin dulu si bakhur ini ke bajunya, ke jenggotnya, jadi wangi sudah. Orang-orang dari Indonesia menyangka itu teh apa? Kemenyan atau dupa. Tuh mereka ngukus, katanya begitu. Padahal untuk mewangikan ruangan, ya. Kalau itu yang dimaksud, maka bagus, enggak masalah, ya. Tapi kalau betul-betul membakar dupa sebagai ritual kepada para dewa dan dewi yang mereka yakini, maka itu syirik, tidak boleh, ya. Kita dakwahi. Bagaimana dengan masjidnya? Masjidnya tidak bersalah, tidak apa. Silakan tetap sholat di sana. Tapi kalau yang menjadi imam adalah seperti itu, ketika ditanya kenapa Pak membakar dupa, ya agar dewi ini, dewa itu, dan nah, itu syirik. Nggak boleh kita bermakmum di belakang orang yang seperti itu, ya. Cukup ya, sampai di sini waktunya habis. Mohon maaf tidak seluruh pertanyaan terjawab. Insya Allah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.